Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin rabbil alamin. Pemirsa, apa kabar Anda di hari Kamis ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan kesehatan yang kita nikmati. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Dan salawat dan salam juga tercurahkan sahabat Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi ajmain. Nah, hari ini senang sekali bisa jumpa lagi dengan Anda dalam acara Syiar Urais bin Syar. Bahasan kita adalah tentang masalah administrasi pencatatan nikah dan pembinaan calon pengantin. Ini penting sekali buat kita semua, apalagi Anda yang hendak menikah, karena informasi ini mudah-mudahan bisa langsung kepada Anda dan Anda juga bisa langsung interaksi bersama kami di sini di pesawat telepon 5743476 dan 0215743478. Dan langsung saja kita sudah hadirkan narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muzakir MM. Beliau adalah Sekretaris Dirjen Bimas Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bisa hadir juga. Dan bersama kami ada juga Kepala Subdit Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA Bapak Dr. Andes Haji Mashuri MSI. Assalamualaikum Pak Mashuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak ya? Alhamdulillah. Ini terus-terusan ya masalah pencatatan pernikahan. Betul. Karena ini penting ya. Iya, benar. Mungkin juga bagi masyarakat yang banyak juga yang belum memahami, bahkan sering kali terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang kadang-kadang menyudutkan pihak pemerintah, dalam hal ini kantor urusan agama kecamatan, atau juga kita tidak tahu apakah terjadi adanya pelanggan-pelanggan di sana yang hari ini juga mungkin Anda bisa berbagi bersama kami. Dan bersama kami juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Silaturahim Rawa Bebek Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Bu Lumus Ahmad Bu. Nah gitu, semangat. Dan juga bersama kami ada tim Gambus Al Hidayah Tambun Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini masih bujangan? Jomblo semua ya. Nah ini penatarannya hari ini ya. Baik, Pak Mutakhir, iya. Ini selalu menarik tentang masalah administrasi pencatatan, iya, pernikahan. Mungkin ini kelanjutan dari episode sebelumnya, iya, apa, iya, yang ingin bahas lagi Pak? Para pemirsa di studio dan dimanapun Anda berada, pada saat ini kita akan meneruskan tempo hari yang menyangkut berkas-berkas atau formulir yang perlu disampaikan bila seseorang akan melangsungkan perkawinan. Tempo hari sudah kami sampaikan beberapa hal. Yang saat ini yang akan kami sampaikan yaitu yang menyangkut adanya surat izin dari atasan atau kesatuan bagi calon mempelai apabila calon mempelai tersebut adalah anggota TNI atau Polri. Ini harus ada suratnya dari kesatuan atau dari atasannya. Kemudian berikutnya adalah adanya putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Harus ada ini Ibu-ibu ya, harus ada izin tertulis dari pengadilan. Tidak cukup, tidak bisa hanya izin secara lisan. Iya. Nah, harus izin tertulis dari pengadilan kalau suaminya akan beristri lebih dari seorang. Poligami. Ya, untuk poligami lebih dari seorang. Kemudian berikutnya, kutipan buku pendaftaran talak atau pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama. Kemudian berikutnya lagi yaitu adanya akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat juga oleh kepala desa atau lurah. Jadi ada keterangan dari lurah atau kepala desa yang menyatakan suami atau istrinya sudah meninggal. Sehingga dia bisa melangsungkan perkawinan lagi. Kemudian berikutnya lagi yaitu adanya izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan ya dari negara-negara sahabat kita atau negara asing bagi yang akan menikah adalah warga negara asing. Harus ada juga surat tertulis dari perwakilan atau kedutaan dari negara sahabat atau negara asing yang warganya akan menikah di Indonesia. Kemudian izin kawin yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi. Oh, jadi enggak boleh penterjemah sembarangan. Enggak ya? Boleh, apalagi kalau mempelai misalnya langsung terjemahkan sendiri enggak boleh ya. Jadi harus penterjemah yang resmi, untuk menerjemahkan surat itu dan keterangan. Jadi ini yang menambah yang tempoh hari sudah kami sampaikan. Nah, ini untuk melengkapi bagi siapa-siapa yang akan melangsungkan perkawinan, apakah di anggota TNI atau Polri atau anggota masyarakat yang lainnya. Iya, oke. Baik, Pak Masuri, ini kan bahwa begitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, berarti kan pernikahan itu bukan satu hal yang sembarangan, karena harus diregistrasi dulu, harus dicatat supaya memang menimbulkan satu keamanan bagi pihak pengantin itu sendiri, terutama kaum perempuannya. Nah, dari segi pembinaan calon pengantin, ini kan kita bahasan tentang pembinaan calon pengantin juga, sejauh mana dalam artian yang diharuskan oleh calon pengantin ini dalam bentuk pembinaan sebelum masuk ke jenjang pernikahan? Ya, jadi persyaratan tadi itu bagi pengantin ada juga yang statusnya tadi kalau yang apa namanya meninggal. Nah, itu hanya khusus untuk janda atau duda. Jadi kalau yang masih bujangan nggak perlu lagi surat. Iya betul. Kemudian yang asing ini penting juga saya mengingatkan sebelum masuk betul. Itu karena memang ini kan kita nggak tahu juga. Banyak warga asing itu ternyata kawin itu sejenis dia maunya, Pak, di sini. Jadi kalau petugas-petugas KUA itu enggak hati-hati, dia hanya mendasarkan pada surat keterangan saja. Karena di Eropa, negara-negara Eropa pada umumnya itu memang boleh kawin sejenis itu. Jadi ini kita mengingatkan juga teman-teman KUA agar cek and check terus ya. Iya, dicek jenis kelaminnya, dicek agamanya. Itu dan penting. Perlu ditanya juga ya. Iya, jelas. Di interview gitu maksudnya. Iya, interview. Supaya tidak salah. Iya, supaya tidak salah. Makanya saksi itu sesungguhnya penting itu menyaksikan apakah seseorang itu benar-benar jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan atau setengah laki setengah perempuan. Nah, itu harus jelas. Nah, kalau semua persyaratan tadi orang itu sudah lengkap ya, dan kita inginkan sekarang ini supaya pengantin itu kalau sudah lengkap persyaratannya langsung saja ke KUA. Tidak perlu lagi lewat kanan kiri, lewat calo, karena tidak sulit gitu. Datang ke KUA, daftarkan dirinya kapan mau menikahnya. Nah, untuk pembinaan calon pengantin itu kita baru saja, Pak, membahas kemarin tentang rancangan peraturan menteri yang insya Allah kita akan wajibkan untuk seluruh pengantin itu untuk mengikuti pembinaan calon pengantin atau kursus calon pengantin. Ini penting karena keluarga itu kita kan ingin wujudkan keluarga yang samara. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi juga ila yaumil akhir gitu ya. Nah, ini sakinah mawaddah warahmah itu. Jadi enggak, jangan pengen kawin tapi diem-diem terus apa enggak dibekali apa-apa. Ini jangan sampai terjadi pengantin-pengantin yang apalagi yang ditangkap hansip misalnya baru nikah gitu ya. Jadi terpaksa gitu ya, kawin terpaksa. Jadi tadi itu, jadi kesakralan perkawinan itu karena ada rangkaian banyak kegiatan, bukan hanya soal ijab kabulnya saja. Ini penting kita ingatkan karena banyak orang yang hadir ikut menyaksikan. Administrasi kita tata sedemikian rupa. Itu istilah Pak Dirjen Pak tempo hari. Kalau terjadi perceraian itu yang kecewa itu bukan hanya makhluk yang di bumi saja, tapi makhluk yang di langit itu juga ikut kecewa kalau apa namanya pengantin itu putus di tengah jalan. Karena pada saat akad nikah katanya malaikat pun ikut mendoakan jadi melibatkan semua makhluk sesungguhnya. Yang itu kita nggak sadar, masya Allah. Nah, Pak Muzakir, pembinaan calon pengantin kata Pak Masud tadi harus akan diwajibkan. Jadi bukan lagi sunnah muakkad, tapi malah justru wajib fardhu gitu kan? Betul, ini bagus ini karena bagaimanapun ada panduan gitu ya kepada calon mempelai tadi setelah memenuhi persyaratan tadi. Setelah memenuhi persyaratan, dia datang ke KUA. Nah, datang ke KUA itu sebelum pelaksanaan akad nikah kan ada waktu 10 hari ya. 10 hari itu digunakan untuk pembinaan terhadap calon pengantin. Jadi pembinaan tidak cukup hanya 1 jam, 2 jam. Jadi harus yang terstruktur, yang terukur. nanti ada kurikulumnya, siapa pematerinya, kemudian materinya apa saja, yang menangkut tadi, yang sama rata tadi dalam nanti rumah tangga tadi. Jadi banyak hal yang perlu dibicarakan di dalam forum itu. Banyak hal. Nah, berkaitan juga dengan masalah administrasi pencatatan, bahwa ini adalah poin-poin yang harus para calon pengantin penuhi, dan itu kan menjadi akta atau dokumen bagi calon pengantin. Jika dokumen yang dipegang oleh pengantin ketika sudah menikah itu hilang atau lenyap atau karena musibah bencana alam, bagaimana mereka harus mendapatkan kembali duplikat itu? Nah, ini jadi kan tadi bahwa persyaratannya sudah ya, kemudian pembinaan, kemudian nanti pada saatnya akad nikah. Ya, akad nikah. Dalam akad nikah itu kan ada yaitu akta nikah. Akta nikah. Kemudian kepada calon mempelai itu diberikan buku nikah. Nah, buku nikah. Kalau mereka misalnya bukunya hilang, itu bisa datang ke KUA, masih ada aktanya. Nah, kalau aktanya hilang, lah ini kita sedang mengarah yaitu kepada sistem informasi pencatatan nikah. Jadi dengan juga ilmu dan teknologi ya, maksudnya. Jadi dengan komputerize. Tapi ini secara bertahap. Jadi jelas di samping ada buku nikah, itu aktanya itu tersimpan di KUA-KUA. Kita pernah melihat di suatu KUA, KUA itu berdiri tahun 46. Sampai sekarang akte nikahnya masih tersimpan rapi, di lemari, dikunci, sehingga kalau ada seseorang yang akan datang, tinggal nikahnya tahun berapa, akan dilihat di situ filenya ada. Nah, ini untuk menjaga, yaitu supaya administrasinya itu rapi, lengkap. Nah, kemudian kita tentu yaitu mengarah kepada computerized. Oh gitu ya. Nanti langkah ke depannya. Nah, untuk keabsahan dari sebuah identitas, Pak Masuri, dalam artian tadi berkaitan dengan masalah WNA, jika ada calon pengantin wanita yang mau menikah di luar negeri dengan warga negara asing, misalnya Jerman, taruhlah seperti itu. Nah, kan notabene masyarakat Jerman itu adalah non-muslim. Bagaimana calon pengantin kita bisa memberikan izin kepada calon pengantin wanita untuk bisa menikah di luar negeri dengan warga negara asing? Apakah juga melibatkan kita harus mengetahui dari segi agamanya? Karena kan di kita nggak mengatur undang-undang apa, tidak mengatur perkawinan beda agama, Pak. Iya. Jadi bagi teman-teman wanita maupun laki-laki juga yang akan menikah dengan warga negara asing itu harus dipastikan dia itu agamanya apa. Tidak boleh misalnya kantor urusan agama, kemudian Departemen Agama di pusat, Pak, itu kebetulan kita memberikan rekomendasi begitu. Itu kita memastikan apakah dia mau menikah dengan WNA itu muslim atau tidak. Nah, kalau dia tidak muslim, maka kita tidak boleh memberikan rekomendasi. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, perkawinan itu sah ya, sesuai dengan agama, hukum agama dan kepercayaan itu. Dan di Islam itu tidak boleh sampai sekarang kawin dengan non muslim. Oleh karena itu ini penting juga, karena tadi itu jangankan kok anu jenis kelamin aja dia boleh, kalau di Eropa itu ini satu jenis kelamin agama, begitu. Agama apalagi di sana memang tidak disebutkan di dalam pencatatan itu, agama itu dibebaskan. Nah, kita tidak boleh memberikan rekomendasi terhadap warga negara kita untuk kawin dengan beda agama. Dan ini kalau banyak sekali, Pak, kita di pusat itu warga yang minta rekomendasi karena mau nikah dengan asing dan beda agama. Nah, ini oleh karena itu kalau dia mau, belum lagi nanti walinya, Pak, ini menyangkut juga kalau wanita itu memang harus ada walinya. Nanti kalau di sana dinikahkan di mana? Di sana itu hanya asal orang sudah menyatakan senang ya, antara laki dan perempuan, atau laki dengan laki, atau perempuan dengan perempuan, datang ke kantor catatan sipil itu langsung dicatat. Gampang sekali. Iya, karena memang tidak tidak harus agama, tidak harus tadi itu antara laki dengan perempuan. Sudah ada pemirsa yang gabung, rupanya kita terima silakan, dulu. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa, dari mana, Pak? Pak Haji Yori di Tebet. Baik, silakan Pak Haji Yori. Ya, jadi kalau menurut agama Islam itu tidak boleh yang membuat hukum, apalagi yang bertentangan dengan hukum Allah ya. Jadi seperti undang-undang yang isi undang-undang yang mengharuskan syarat dari istri itu harusnya dikoreksi itu sama legislatif, karena yang harusnya diperhatikan adalah kesanggupan dari seorang suami untuk menafkahi keluarganya yang umpamanya beristri lebih dari satu. Kemudian jadi yang harus dipenuhi oleh undang-undang apakah seseorang itu sanggup, bukan syarat daripada seorang istri. Dan kemudian yang menjadi dosa adalah bukan beristri lebih dari satu, tapi perlakuan terhadap keluarga manakala setelah istrinya lebih dari satu. Jadi kalau umpamanya kita bikin hukum atau undang-undang yang bertentangan dengan jiwa daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu kita harus tahu konsekuensi daripada membuat hukum yang bertentangan dan menegakkan hukum yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Terima Baik. Kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Dengan Bapak Hasibi Tanggul, Bojonegara Serang. Iya, silakan Pak Hasibi. Ini masalah wasulah sawarubah ini Pak. Di dalam Al-Quran kan itu sudah betul-betul ada perintah itu untuk laki-laki ini. Jadi sebenarnya bagi saya itu untuk pencatatan dan pernikahan ini juga ini harus betul-betul bagaimana caranya supaya adil, seimbang gitu Pak. Jangan sekarang ini masalah perempuan saja yang rasanya apa dikurangi gitu oleh laki-laki. Oleh karena itu hal kesana juga harus betul-betul dalam pernikahan ini supaya bagaimana ada keadilan begitu. Okay. Dalam arti wanita dengan laki-lakinya keadilan perlu diatur sedemikian rupa dengan undang-undangnya. Baik. Kedua ini Pak, masalah pencatatan sipil dengan pernikahan itu seharusnya satu atap itu. Karena itu adalah pendaftar dari sejak awal adalah kekeluargaan itu, pendaftar keluargaan. Jadi kalau bisa mah pemerintah itu pencatatan sipil dengan pencatatan pernikahan itu satu atap. Itu maksudnya pencatatan sipil dengan KUA gitu? Iya, iya. Iya, pengontrol negara ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasibi. Waalaikumsalam. Ibu-ibu silakan mau tanya. Iya, silakan Bu. Sebutkan namanya Bu ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Asriah dari Majelis Taklim Rawabebek Silaturahmi. Yang mau saya tanyakan adalah pernikahan anak angkat yang walinya itu ayah angkatnya gitu. Jadi waktu ijab kabul mengatakan apa bintinya itu nama ayah angkatnya gitu, sedangkan ayah kandungnya masih ada gitu. Bagaimana menurut Islam sah atau tidak gitu? Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wardatul Asliyah. Ini asli Ibu Wardah. Iya. Baik, silakan dari Pak Jiori tentang undang-undang apa? Ya, dari Pak Jiori tepat ya. Jadi tentu masalah kesanggupan dari hal ekonomi bagi calon suami yang akan beristri lebih dari seseorang memang termasuk yang dipersyaratkan. Yeah. Artinya kemampuan ekonomi dia bagaimana? Apakah penghasilan cukup apa tidak, itu perlu dibuktikan dengan bukti pajak itu. Iya. Dan nanti kan juga akan dipanggil oleh pengadilan. Masing-masing pihak akan diminta apakah calon suami, calon istri itu akan diminta datang ke pengadilan untuk menjelaskan bagaimana yang menyangkut tadi persyaratan-persyaratan apakah terpenuhi apa tidak. Kalau persyaratan memenuhi tentu pengadilan akan mengambil keputusan. Kalau tidak memenuhi juga tentunya pengadilan akan mengambil suatu kesimpulan juga. Yeah. Jadi bahwa memang salah satu persyaratan adalah dari sisi kemampuan ekonomi. Kemudian yang kedua dari Pak Hasibi ya, bahwa dalam hal pencatatan kami di sini KUA itu atau PPN tidak membeda-bedakan calon yang laki-laki maupun yang perempuan. Artinya persyaratan-persyaratan itu berlaku untuk semuanya. Yeah. Untuk calon laki-laki maupun calon yang wanitanya. Jadi kalau keterangan-keterangan yang tadi banyak itu, formulir-formulir yang banyak, juga yang wanita juga seperti itu, yang pria seperti itu juga. Karena ini kan menyangkut masalah kependudukan. Nah, jadi yang menyangkut masalah ini, maka ya persyaratan itu tidak membeda-bedakan. Ya sama antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian usul, ya, untuk pencatatan satu atap dengan ini kan sudah berlaku selama ini, sudah berlaku selama ini, sudah ada undang-undangnya, bagaimana PPN itu di mana, bagaimana pegawai pencatatan sipil di mana, ini sudah ada aturan-aturan mengenai masalah itu, dan jelas bahwa KUA itu berkoordinasi juga dengan Pemda, dengan catatan sipil yang menyangkut berapa dalam satu bulan itu pernikahan dilakukan oleh KUA. Jadi ada koordinasi mengenai kependudukan tadi, kan ada administrasi kependudukan di sana, pentingnya itu. Nah kemudian yang ketiga Pak Mas Yuri, silakan. Silakan Pak. Iya, mau menambahkan dulu ya. Syarat ekonomi mampu itu memang itu mutlak. Iya betul. Bayangkan kalau sebuah keluarga ekonominya untuk satu istri aja nggak mampu, kemudian mau dua. Nah, cara mengukurnya memang harus ditanya bagaimana tingkat kehidupan istri yang pertama dan pendidikan anak-anak juga. Jadi tidak cukup hanya, misalnya istrinya malam-malam begitu disuruh tanda tangan, dikiranya dikiranya itu untuk kredit ngambil gaji atau kredit di bank, padahal itu izin untuk poligami. Jadi itu yang sering juga, bukan apa-apa, ini adalah tadi itu dalam rangka mengatur kependudukan, juga mengatur bagaimana supaya keluarga itu sakinah tadi. Bayangkan kalau orang, semua orang diberi kebebasan tanpa ada izin, ya tidak mempertimbangkan ekonominya sendiri, Masya Allah itu ya, pasti akan bukan menikah bukan itu indah gitu ya. Menikah itu bisa masalah nih, bukan bayi tijanati lagi itu. Yang kedua soal wali nikah ya. Memang kalau wali nikah dalam hukum Islam itu binnya atau bintinya adalah memang orang tua kandung, bukan orang tua angkat. Jadi tidak bisa. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, itu dari jalur keluarganya semua sebagai wali sudah tidak ada, maka sudah ditetapkan itu melalui wali hakim. Jadi tidak bisa orang tua angkat gitu ya, ketemu di jalan diangkat, Pak tolong saya angkat, nikahkan saya begitu ya. Nah itu nggak bisa. Jadi untuk ibu itu mesti wali bapak kandung maksudnya, atau, ya. Atau tadi dengan menggunakan wali hakim. Dan wali hakim ini hanya oleh kepala KUA kecamatan. Jadi bukan sembarang orang juga wali hakim itu diangkat. Begitu ya Bu ya. Dan binnya atau bintinya tetap ayah hakim. Tetap ayah kandungnya, bukan ayah biologis. Baik, baik. Dirawat dari bayi, sekalipun dirawat dari bayi. Sekalipun dirawat dari bayi. Cari kan bisa dicari. Darahnya darah ayahnya ya. Iya, darahnya itu darah ayah. Baik, ini kita jeda dulu Pak. Nanti kita balik lagi untuk kembali berdialog. Nah, pemirsa dimanapun Anda tetap bersama kami, karena siar Urais Binsa berkaitan dengan masalah pencatatan pernikahan dan pembinaan calon pengantin akan kembali lagi selepas yang berikut ini. Silakan mungkin lagu pertama dari tim Gambus Al-Hidayah. Baik, kembali dalam acara CR Urais dan Bincang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Dan Anda yang baru saja mengikuti, kami sampaikan bahwa bahasan kita adalah tentang masalah administrasi pencatatan nikah dan pembinaan calon pengantin bersama Bapak Sekretaris Dirjen Bimas Islam, Bapak Dr. Andes Haji Mudzakir MM, dan juga Kepala Subdit Kepengguluan dan Pemberdayaan KUA, Bapak Dr. Andes Haji Mansur MSI. Silakan yang sudah mau bergabung kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Dari Bu Asmawati dari Padang. Baik, silakan Ibu Asmawati. Ya. Ya, saya mau nanya nih, Ustazah. Ya. Masalah perkawinan, keponakan saya kemarin di Celeduk nikah. Waktu ijab, waktu kabul, dibimbingnya oleh penghulunya, katanya aku terima menikahi si Devi binti itu. Tapi saya rasa kalau menikah itu artinya kata-kata kerja itu. Di waktu itu dibantah oleh kakak saya. Mestinya menikahi, bukan menikahkan gitu. Katanya aku terima menikahkan. Nah itu saya tanyakan Ustaz, apakah sah itu pernikahannya? Oke, baik. Saya ulang sekali lagi, kata waktu kabulnya aku terima menikahkan. Baik, iya. Sebaiknya aku harusnya terima menikahi, nah gitu mestinya. Oh, tadinya menyebutin aku terima menikahkan, harusnya aku terima menikahi, katanya begitu. Iya, oleh calon mempelai laki-laki menjawab aku terima menikahkan. Oh, dan itu sudah jatuh ya? Ya, apakah itu maksudnya? Apakah sah atau tidak? Baik. Terima kasih ya. Ibu Asmawati. Iya, ya, sama-sama. Iya, iya. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa dari mana, Pak? Dengan Hamzah Cianjur, Ibu. Pak Hamzah, silakan Pak Hamzah. Ini kepada narasumber. Kan adanya hukum pernikahan itu intinya untuk menyelamatkan umat manusia dari berbuat hal-hal berbuat dosa ya, Ibu ya. Begini ya, Ustaz. Di dalam hukum pernikahan bisa enggak umurnya itu untuk seorang wanita diundurin lagi? Jadi soalnya berapa? Saya merasa prihatin. Ya kalau sekarang kan intinya harus 16. Ya minimal 16. Mas memasuki akhir balik itu kalau menurut Rasul kan boleh ditikahkan kalau misalkan seorang walinya itu ridho. Bagian si muslimnya juga ridho untuk menyelamatkan hal-hal dari perbuatan perzinahan itu. Sementara di Indonesia sekarang kan kalau melihat realitasnya, bendungan dari budaya barat hingga terbendung. Betul. Serangannya kepada kaum muslimin makin gencar. Kaum musliminnya juga yang telah melakukan seks bebas itu usianya masih dini sekali. Jadi usulan Pak Hamzah sabaraha umurna? Pak Hamzah, usulannya sabaraha umurna? Saya? Iya. Saya menikah dulu umur 20 tahun. Enggak maksudnya usulan saya 15. Pak Hamzah. Alhamdulillah. Iya, baik. Oke, usulan dari Pak Hamzah berapa sebaiknya itu usia menikah? Oh, sebaiknya umur. Ya, intinya si anaknya itu kalau misalkan udah siap melakukan pernikahan, baik-baik tahun boleh. Itu jadi enggak dibatasi 16 ketimbang melakukan perjinahan. Pergaulan bebas. Baik. Prihatin sekali nih. Iya, nuhun Pak Hamzah ya, terima kasih. Iya, ibu-ibu mau tanya silakan ya. Oh ada lagi satu lagi. Kita terima dulu maaf ya. Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya dengan Pak siapa dari mana? Dengan Pak Sahdana dari Lampung Bu. Pak Sahdana silakan Pak. Saya hanya menyampaikan sama. Menteri Agama bahwa itu kan tentang pernikahan ya. Jadi kami bermohon itu surat-surat yang dikeluarkan oleh agama Islam khususnya ya. Nah itu kadang-kadang ada yang sudah dua kali. Jadi dia nikah pertama suratnya keluar, dia nikah kedua keluar lagi suratnya. Buku nikah ini, maksudnya? Iya, iya. Iya, jadi dua, satu orang ini bisa punya dua dia pegang surat nikah. Jadi kami mohon ya disampaikan dengan kabupaten-kabupaten dan kecamatan itu ditertibkan. Ini terjadi belum lama ini lagi sidang nih sekarang di pengadilan agama Wetanan. Baik. Terima kasih Pak Sahdana. Iya, terima kasih Bu. Iya, iya, sama-sama Pak. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Silaturahmi Rawabebek. Saya ingin menanyakan, seandainya suami menikah tanpa sepengetahuan istri atau tanpa izin istri, itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Hanya itu aja pertanyaan Bu, saya. Oh, suaminya mau nikah lagi diizinin enggak? Enggak. Makanya kalau dia enggak minta izin sama saya gimana hukumnya gitu. Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang ngajarin sih, Bu, bukan. Nah, silakan dari Pak Ibu Asmawati ya. Masalah Ibu Asmawati kalimat dari kobul, Padang. Ya? Jadi bahwa pernikahan dilangsungkan itu harus ada mempelai dua, ya mempelai dua pria wanita, harus ada walinya yang ibu tadi ya, katakan, harus ada saksinya, harus ada saksinya, harus ada ijab kabul, ini ijab kabul, jadi serah terima kan gitu ya, serah terima, jadi saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan seorang wanita, nama ini binti ini dengan mahar apa, saya terima nikahnya, kawinnya ya, binti ini dengan mahar tunai misalnya, nah itu, jadi sudah ada ijab kabulnya, jadi ada ijab kabul. Kalau mengenai kalimat ini kan bisa saja barangkali salah ucap atau apa. Bahwa yang penting sudah ada ijab kabul, ya, dari yang wali kepada mempelai laki-laki. Itu barangkali ini apa silap atau apa kan bisa jadi. Namanya di forum yang dihadiri orang banyak kan bisa jadi ya. Jadi tapi yang tapi penting ada saksinya kan ya Pak? Ya ada, harus ada saksi, ada wali. Masa kan gitu ya. Iya, ada penghulu. Iya, penghulu juga. Nah, kemudian yang dari Pak Hamzah dari Cianjur ya. Kami kalau umurnya masih belum memenuhi syarat ya jangan dulu diundur, oke, tapi lewat dari 16 untuk wanita, jangan 15 ya, 12, apalagi 12 ini belum memenuhi standar. Memenuhi standar, standarnya itu adalah 16 tahun untuk wanita. Kalau belum 16 ya tunggu dulu lah, kan sekolah SMA belum selesai, alias belum selesai. Selesai dulu sekolahnya, ya. Baru setelah itu baru nikah. Jadi umur itu memang menjadi persyaratan. Usia tambah tinggi tambah baik. Tambah rendah, nah, kurang baik. Ya, dari sisi nanti untuk kelahiran, kematangan, rumah tangga. Karena termasuk dalam salah satu itu prinsip dari undang-undang perkawinan, yaitu calon mempelai telah masak jiwa raganya ini. Sudah masak jiwa raganya. Sudah matang. Iya, gitu. Sudah matang. Kalau belum kan masih nanti kasihan. Ya, jadi supaya masak jiwa raganya itu sudah siap lah untuk memasuki jenjang rumah tangga. Mungkin ya. Maksudnya Pak Hamzah gini Pak, kalau di, mohon maaf, kalau di pedalaman atau di kampung, kadang-kadang pergaulan juga memang tidak bisa terkontrol juga. Bahkan untuk menyelamatkan si anak dari pergaulan bebas, itu maksudnya apa, diperbolehkan juga gitu untuk menikah di bawah? Ya, boleh-boleh aja, tapi harus ada izin dari pengadilan. Nah, boleh. Kurang dari 16, boleh, tapi harus izin ke pengadilan. Karena nggak normal, ini belum normal ini. Belum normal, iya, harus ada izin. Kan ini belum sampai saatnya gitu ya, belum sampai saatnya. Nah, kemudian Pak Sahdana, jadi bagaimanapun dalam setiap peristiwa itu memang perlu pencatatan. Jadi tambah istri misalnya, kan harus ada dipegangi juga oleh istrinya, harus, karena untuk perlindungan, untuk perlindungan. Jadi ya tidak cukup hanya tanpa surat, ya harus, karena ini pencatatan, kan harus ada syarat-syaratnya tadi. Kalau beristri lebih dari seorang kan juga harus ada izin dari pengadilan, ekonominya memenuhi syarat, mak bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Jadi memang harus ada pencatatan itu. Tidak lalu, oh ini karena yang kedua, yang ketiga gak ada pencatatan lagi. Harus tetap ada pencatatan sebagaimana biasanya. Itu yang istrinya 4, bukunya 4 ya. Nah, ya. Bisa digabung ya. Nah, kemudian Ibu Wati ini ya. Nah, ini yang harus hati-hati ibu-ibu ini ya. Harus hati-hati. Jadi bagaimanapun ibu ini harus mengizinkan kalau bapaknya mau nikah lagi. Ini harus mengizinkan. Kalau bang izinkan ya nggak bisa. Karena itu kalau misalnya malam-malam seperti Pak Masyuri katakan tadi, tolong Bu tanda tangan ini malam ini juga harus dilihat ibu. Untuk apa Pak? Kan gitu ya. Untuk apa? Dilihat, dibaca. Iya, jangan ini tanda tangan langsung oret-oret. Nah, jadi nanti ibu yang akan rugi sendiri. Karena itu menjadi dokumen, ya, dokumen. Kalau kitanya nggak tahu, katanya dia sudah nikah. Nah, ini yang ya kalau katakanlah bahwa ibu tidak tahu lah, tapi tanda tangannya ibu gimana ini? Harus dilihat dulu, jangan-jangan dipalsukan. Kalau dipalsukan tentu tidak sah, kan gitu ya. Bisa ibu mengajukan ke pengadilan bahwa ini ibu dibohongin, kan gitu ya. Bisa untuk dibatalkan ke pengadilan. Baik, Pak Masuri, apa yang ingin disampaikan lagi mungkin dari penjelasan ini, apalagi berkaitan dengan masalah tadi itu yang apa Pak Hamzah Cianjur, bahwa memang saat ini banyak alasan-alasan itu yang dikeluarkan, Pak. Ini tentu saja satu kemunduran. Tahun 74 saja undang-undang perkawinan itu sudah mengharuskan wanita itu 16 tahun. Itu waktu itu hitungannya kira-kira dewasa dia itu 16 tahun. Sekarang sudah tahun 2008, sudah lebih dari 30 tahun. Kok mau diundur lagi supaya 12 tahun? Tentu anak usia 12 tahun itu Masya Allah belum siap lah. Belum siap ya. Iya, siap, ini baru siap jiwa raganya. Baru mau 6 kali ya, ya kalau secara normal. Kelas 6 itu tidak ya, SR. Nah, gitu. Sekarang persoalannya adalah bagaimana ini kewajiban orang tua, bukan soal pernikahan lagi. kewajiban orang tua mendidik, membimbing gitu pada anak-anaknya agar sejak awal tuh dibekali pengetahuan tentang pengawasannya juga ya. Jadi kalau tidak diberi pengetahuan, wawasan, ya sudah memang dia namanya anak-anak. Nah, ini penting ya, jadi kewajibannya sudah. Jadi jangan karena begitu nanti 12 tahun punya anak ya, gitu. Jadi nanti saya enggak ngebayangin anaknya bagaimana dia harus nanti. Jangankan kok menghidupi anak-anaknya, membiayai hidup anak-anaknya, dia sendiri aja masih pengennya main gitu ya. Nah, ini tentu saja kita sebagai orang tua ya berkewajiban lah memberi pengetahuan, pendidikan, akhlak juga kepada anak-anak ya. Tadi juga nih yang penting Pak, kalimat ijab kabul itu kan kadang-kadang kalau misalnya salah juga kan diulang gitu kan oleh penghulunya. Ini saya nggak tahu apakah di bawah pengawasan penghulu atau tidak. Nah, ini jadi kalau itu kalimatnya itu harus jelas betul dan biasanya bisa orang itu 3-4 kali. Sihotnya harus jelas ya. Kita terima dulu deh, nanti dibahas lagi ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa, dari mana? Dari Imam Bogor, Bu. Pak Iman di Bogor, silakan Pak. Begini Bu, ada seorang mahasiswa mau nikah. Dia itu terbentur dengan biaya. Biaya pendaftaran sudah Rp150.000. Di mana Pak? Tapi katanya dia mau ditarik lagi 1 juta karena nikahnya di gedung. Nah itu alasannya katanya kan undangannya kan banyak. Tapi Pak, saya ini kan mahasiswa Pak, kan undangannya kan ada pejabat, ada lain-lain. Nah ini gimana nih Bu, bingung ini. Soalnya ini seorang mahasiswa Bu, mana penghasilannya kan kecil ya. Kalau mau ngadu kemana ini Bu kira-kira? Semangat banget Bapak menyampaikan informasi kepada kita tepat ini Pak, karena beliau-beliau Pak Masuri dan Pak Muzakir adalah pejabat di bidang ini. Oke baik. Ini kalau mau saya boleh tahu di wilayah Bogor KUA-nya? Enggak, mau nikah di daerah Ciputat. Oh, Ciputat. Wah, ini tempatnya Pak Masur ini, Pak. Baik, silakan. Yang berikutnya. Terima kasih Pak Iman atas informasinya ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Pak siapa dari mana? Arsidon dari Jakarta. Arsidon, ya silakan Pak. Namanya saya baru dengar gitu. Silakan Pak Arsidon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kebetulan belum lama ini suruh gedein dikit Pak. Pak, yang semangat dikit Pak. Kebetulan direktur. Ya, direktur Pak Mekar. Nah, iya Pak. Masjid Raya Pondok Indah. Nah, kebetulan saya salah satu waktu itu menyambut dari pihak mempelai wanita. Lain saya tanyakan, apakah dalam pernikahan kebetulan tempatnya di masjid? Itu calon pengantin perempuan itu tidak berpakaian muslim, gitu ya. Sementara petugas pencatat pernikahan yang dari Jakarta Selatan waktu itu kita sama-sama memohon supaya sakinah gitu ya, mawaddah warahmah. Baik. Tapi melihat pakaian seperti itu, apa pantas gitu dapat diizinkan oleh para pengurus masjid ya? Iya. Saya kira tidak Islami gitu ya. Tidak sesuai ya. Saya bisik-bisik dengan Pak. Ya terima kasih. Pak Mekar nggak pas gitu ya, tolong di ini bagaimana dalam pandangan syariat Islam yang seperti ini juga ditulis berpakaian. Baik. Ya. Terima kasih Pak Arfizon. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada suaranya ya, kedengeran nggak? Ya ibu, silakan Bu. Iya. Agak dikeras suaranya Bu. Iya. Nah, silakan minum Bu. Dulu, dengan Bu siapa dari mana? Ibu Hermin. Ibu Hermin dari Sidoarjo. Oh iya benar, betul berarti Ibu Hermin. Silakan Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tanyakan begini. Anak saya bekerja di Jakarta, kemudian mau menikah. Itu apakah bisa seperti ini, Pak? Apa? Bagaimana caranya untuk mendapatkan pengetahuan tentang melaksanakan pernikahan? Nah, ini pembinaan jatim, Pak. Baik. Nah, pembinaan, iya. Iya. Apa harus di tempat orang tuanya? Karena orang tuanya ada di Sidoarjo. Oh, apa harus pulang dulu atau di Jakarta bisa ya, gitu ya? Iya, apa bisa di Jakarta. Kalau bisa di Jakarta, di mana dia bisa melaksanakan pembinaan tersebut? Baik, iya. Ya. Di Jakarta Pusat. Ya, oke. Okay. Terima kasih, ya. Bu Hermin. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break dulu. Ini ada 3 penanya. Nanti baik, dibahas setelah ya, jeda. Nah, pemirsa tetaplah kembali bersama kami nanti dalam Syiar Bin Syar. Baik, silakan kembali bersama kami dalam Syiar Urais Bin Syar, karena ini bahasa menarik, apalagi khusus bagi Anda yang hendak menikah dan juga para orang tua yang ingin menikahkan anaknya, karena bahasan kita tentang masalah pencatatan pernikahan dan pembinaan calon pengantin. Tadi juga ada pertanyaan dari Bu Hermin tadi ya, ya tentang ini, perhatian sekali Bu Hermin dengan anak-anaknya ya, ya. Betul, bagaimana betul caranya anaknya supaya dapat pembinaan. Tapi lebih awalnya kita ke Pak Iman dulu ya, di Bogor. Mahasiswa terbentur biaya nikah ya, katanya tidak 30 ribu, iya, tapi 125 ribu, bahkan harus ditambah 1 juta karena di luar kantor. Ini iya, bagaimana iya, Pak? Ya, ini yang dari Pak Iman ya, dari Bogor. Boleh-boleh saja seorang mahasiswa menikah, boleh-boleh saja, tetapi harus persyaratan tadi, harus ada persyaratan. Kemudian menyangkut biaya, biaya itu sudah ada aturannya, iya, sudah ada aturannya, ya sudah ada aturannya, ada peraturan pemerintah, kemana cara membayarnya, berapa nominalnya, sudah ada, yaitu penerima negara bukan pajak, namanya PNBP, penerima negara bukan pajak, dan tidak semahal ini kemahalan ini, iya, ini 30 ribu, iya cukup 30 ribu untuk biaya pencatatan, perkara resepsinya sampai berapa itu hak dari mempelai kan gitu ya, hak dari mempelai atau orang tua mempelai. Jadi kalaupun dia katakanlah tidak sanggup atau tidak mampu, boleh-boleh saja, tetapi harus ada surat dari lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup, tidak mampu untuk membayar. Nah, nanti akan dibebaskan oleh kepala KUA. Jadi kalau memang ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup untuk membayar biaya pencatatan, nanti akan ada diberi dispensasi tidak bayar. Baik, kemudian yang kedua dari Pak Arvison gitu ya. Yang Pak Arvison ini, pernikahan di masjid bagus ya, di aula juga biasanya langsung resepsi bagus, tetapi yang penting yaitu auratnya ini, iya kan kata tadi tidak islami lah, ini yang tidak pas ya. Karena bagaimanapun kan tadi pernikahan itu sakral tadi, sakral karena harus menurut hukum agama, harus hukum agama dan dicatat. Memang di samping agama ada juga yaitu unsur-unsur budaya, unsur adat-adat, tetapi harus dilihat ini, salah satunya adalah unsur dari ajaran agama. Ya, kita, ajaran agama ya harus agamis tentunya, betul. Harus nutup aurat. Ya masa di masjid atau anu auratnya terbuka, ya kan? Iya. Ya ditutup lah, harus ditutup. Bagus. Iya. Ya untuk yang ketiga silakan. Dan Pak Masuri ini. Bu Hermin. Tentang pembinaan catin. Saya ingin tadi nambahkan ya, untuk silakan, biaya nikah itu. Ini sekaligus juga untuk teman-teman KUA agar tetap memasang itu biaya nikah, pencatatan nikah di KUA itu Rp30.000. Nah, kalau atas permintaan pengantin atau keluarga pengantin atau orang tua pengantin minta KUA-nya nikahnya di masjid misalnya tadi, kalau contohnya apakah itu di Pondok Indah, kalau yang di Jakarta ya, atau di hotel di mana, itu boleh ya. Tetapi itu memang tidak diatur tentang berapa biayanya menghadiri akad nikah di luar kantor itu, dan di luar jam kerja dan di luar hari kerja. Ini kebanyakan masyarakat kita ini kan menikahkan anaknya itu justru pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, di luar hari kerja ya. Di luar hari kerja ya. Itu tidak diatur. Untuk sementara itu tidak diatur. Jadi yang masalah diatur adalah 30. Masalah pakaian tadi diatur juga gak oleh pemerintah, Pak? Ya kalau pakaian enggak terlalu lah. Ini pakaian kan detail amat ya. Kalau soal pakaian ya itu urusannya masyarakat dan saya kira kesadaran. Mengertilah mana batas aturan-aturannya di masjid ya. Aturan di masjid ya, tata tertib apa etika memasuki masjid itu kan ya. Baik. Kemudian Pak Hermin, Ibu Hermin di Sidoarjo. Itu Ibu bisa mendaftar ikut pembinaan calon pengantin ini di KUA di tempatnya anak Ibu tinggal. Kalau dia tinggalnya misalnya di Kebayoran Lama, begitu, dia setelah mengurus persyaratan tadi itu, ya, dia ikut saja pembinaan di situ. Boleh. Ya, enggak usah lagi langsung pulang ke kampung lagi ya. Sidoarjo, ke Jawa Timur, nanti istrinya misalnya di sana. Istrinya ikut pembinaan yang di sana saja, enggak usah lagi ke Jakarta juga. Jadi kita ke depan sedang kita kembangkan bahkan untuk pembinaan calon pengantin nanti itu anak-anak yang masih SMA-SMA tadi itu supaya membendung jangan sampai pergaulan dia bebas, nah, ya. Itu nanti anak-anak SMA ini akan kita anu apa bekal, kalau ya? Dia mau ikut kursus calon pengantin boleh. Ini sudah boleh. Jadi nanti pada saat dia mau menikah itu dia tidak perlu lagi ikut karena dia sudah punya sertifikat itu. Okay. Jadi kita beri kemudahan gitu. Jangan orang 10 hari besok mau nikah baru ikut. Selama ini memang begitu dan nanti kita akan kembangkan supaya ini waktunya lebih longgar ya. Pesertanya bisa lebih banyak, anak-anak yang tadi remaja pacaran itu indah, tapi jauh lebih indah itu menikah. Begitu anunya nanti ya. Iya. Nah, baik. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa dari mana? Ini Pak Yamin dari Lampung Tengah nih. Alhamdulillah. Silakan Pak Yamin. Mau bertanya nih. Ya. Ini gimana hukumnya nih ya? Kalau orang sedang hamil, itu kok dinikahkan dengan Pak Penghulu dan wali ya istilahnya orang tuanya gitu. Nikahnya sama siapa Pak? Sama ya, yang menghamilinya? Sama ya ini kebanyakan kan begitu sih ada juga. Jadi istilahnya hukumnya apa gitu dan bagaimana gitu kok berani menikahkan? Baik. Apakah itu sah kira-kira gitu? Sah ya atau tidak gitu ya? Ya terima kasih. Terima kasih Pak Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa dari mana? Dari Pak Hadis di Tangerang. Pak Hadis, silakan Pak. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak itu narasumber itu nih, yang menggelitik di pikiran saya, itu sebetulnya hukum Allah dengan hukum dunia itu lebih unggul yang mana? Sedangkan mengenai hukum pernikahan, setahu saya kan asal sudah akil balik. Nah, terus menurut dunia umur itu mana yang harus didahulukan? Apakah hukum Allah atau hukum dunia? Baik. Satu. Yang keduanya masalah hak waris. Kalau nikah menurut hukum agama sah, nikah siri terutama. Tapi kenapa anak-anaknya tidak bisa mendapatkan hak waris? Iya. Ini hukumnya bagaimana? Baik. Terus yang ketiga, hukum berapa undang-undang perkawinan mengesahkan orang kawin yang berbeda agama. Menurut alat ditata dalam catatan sipil. Apakah apa agama mengizinkan orang untuk berzina? Ya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ini cukup panjang. Ibu satu lagi deh kalau mau tanya. Tidak ada, ya waktunya juga sudah baik, sedikit lagi nih Pak. Pak yang pertama dari Pak Yamin. Oh ya. Pak Yamin, orang hamil dinikahkan. Ya selama persyaratan-persyaratannya itu terpenuhi, ya tidak masalah. Azani, layang kihu ila zanin, kan begitu ya. Itu Al-Quran Pak Masyuri ya. Jadi selama persyaratan-persyaratan itu dipenuhi, ya tidak masalah. Gitu ya, boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang kedua, Pak Hadis dari Tangerang. Bagaimanapun hukum yang harus kita lakukan tadi, bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, ya, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kemudian juga harus dicatat ini, dicatat karena menyangkut masalah kependudukan. Jadi ya hukum Allah, hukum agama, ya juga hukum dunia, hukum negara. Jadi dua-duanya harus ini, dua-duanya tidak boleh hanya salah satu. Kalau salah satu itu yang tadi termasuk dalam kategori perkawinan yang katanya siri itu tadi ya, siri atau di bawah meja atau di bawah apa, itu yang tidak dibenarkan itu. Iya. Iya, jadi yang harus harus itu tadi ya, harus diketahui oleh, kan harus ada pengumuman itu, diumumkan oleh KUA. KUA mengumumkan di kantor itu, diumumkan bahwa si A akan menikah dengan si B nih. Ya. Ya. Jadi talun itu tidak ada buku nikah. Misalnya perkawinan siri, ya jelas nanti waris juga enggak dapat ini. Akta anak juga enggak bisa. Iya, akta anak juga enggak bisa. Jadi memang dengan pencatatan itu akan menguntungkan jaminan hukum bagi mempelai itu, kedua mempelai. Kemudian untuk KUA, memang di KUA memang hanya yang beragama Islam. Tidak ada beda agama. Iya, beda agama enggak bisa dicatat di KUA. Undang-undang perkawinan kita juga. Undang-undang perkawinan kita juga enggak membenarkan itu kan, ya, Pak ya? Iya. Baik, Pak, Pak Masuri mau melengkapi mungkin dari pertanyaan ya, Pak Yamin dan Pak Hadis tadi. Untuk Pak Yamin di Lampung saya tambahkan, itu sudah ada fatwa MUI untuk wanita yang hamil itu memang boleh dikawinkan dan dicatat oleh KUA itu. Salah dengan ya, ya dengan persyaratan-persyaratan. Iya, persyaratan suami yang menghamilinya. Iya, ya, suami yang hamil. Jadi untuk ini kita sudah apa namanya? Mungkin ada fihi kaulani ya. Ya, ya. Kita pakai satu lah ini. Ya, ya. Jadi fatwa MUI ya, sudah jelas mengatur itu bahwa ya, itu boleh gitu ya. Tapi bukan menghalalkan apa? Bukan ini. Iya. Iya, bukan ya. Ini karena sudah darurat gitu. Yang kedua, soal akil balik ya. Mana yang harus didahulukan antara umur atau akil balik? Ya, akil balik itu kalau orang ditanya, sekarang akil balik dulu sudah mimpi, sudah apa namanya menstruasi untuk wanita. Kalau membuktikan sekarang coba ditanya, kapan mimpinya? Ya kan? Sulit. Pegawai pencatat itu pasti akan dari bukti-bukti fisik itu. Kalau oh dulu mensnya tanggal berapa, itu betapa menyulitkan pegawai-pegawai kita harus meriksain satu-satu orang yang mau kawin. Maka dibuatlah standar itu adalah usia, nah, gitu. Usia, jadi bukan usia pas ya untuk nikah. Jadi juga ini bukan bertentangan. Tidak ya, tidak bertentangan. Saya kira tidak ada yang mempertentangkan itu ya. Kemudian yang kedua soal waris. Bagaimana uang orang nikahnya aja nggak dicatat, giliran warisan kok minta dibagi-bagi? Ya bagi saja sendiri, begitu. Jadi kalau mengacu kepada pengadilan, maka nanti didasarkan pada bukti-bukti waktu awal dia tercatat mana, ada apakah itu anaknya atau tidak? Okay. Dari mana dia anaknya? Tentu dari akta nikah pertama. Ya. Jadi kalau nggak ada pencatatan, bagaimana? Oke, okay, baik. Tentu ini merugikan anak dan keluarganya itu. Sayang sekali ini pada poin terakhir, kenapa Pak Hadis baru nelfon ya? Tapi mudah-mudahan di pertemuan nanti kita bisa bahas lagi karena ini penting ya, Pak ya. Pak Muzakir terima kasih, Pak Masuri juga terima kasih, dan Ibu terima kasih atas kebersamaannya juga rekan-rekan dari tim gabung. Terima kasih pemirsa, bahwa tidak akan pernah cukup informasi yang akan kami berikan kepada Anda karena begitu banyak realita yang berada atau fenomena yang berada di lapangan atau tengah-tengah masyarakat yang memang kadang-kadang berawal dari kekurang pahaman atau ketidaktahuan atau bahkan mungkin juga kami begitu kurang mensosialisasikan kepada Anda. Inilah salah satu cara kami pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa nyampe kepada Anda. Tetapi sekalipun ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, nanti insya Allah dalam kesempatan kita bisa jumpa lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.